pernah sekalipun tersenyum bibirmu, sedih yang di hatimu dapatkah aku hiburkan dengan laguku? Usahlah kau pikirkan cinta yang berlalu, tempat yang di hatimu dapatkah aku gantikan? Sayang, setulus hatiku ku ingin menggantikan dia yang pernah kau sayang. Semurni cintaku hanya kau yang ada di hatiku. Hey hey hey hey, mimpi datang kini, hanyalah kau. Tempat yang di hatimu dapatkah aku gantikan?